Lagu Mendem Kangen spesial untuk bakso kembar Wena Epo dan salon milik Safira. Salon saya ini. Iya. Namanya dari, sama iya. Safira. Dari Selo Jari. Oke, okay. Ya. Mana baksonya? Mana yang request ini? Juragan pentolnya mana sampean, Mas? Sampean kok duduk? Aja ngaku-ngaku lho. Oh, kuwi bojone jenenge Safira to yo, Mas? Sama berarti ya. Jangan-jangan saudara kembar saya. Sabar ya, nanti pasti ada yang bawakan. Dalam. Sampaikan dulu tangan.